بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، kita mulai. Iya, halaman 12. Tadi ja'al kullu mithalin min al-amthilatil atiyati jumlatan mufidatan biwad'i kalimatin mulaimatin fil makanil khali. Ija'al dari apa? Jadikanlah kullu mithalin, setiap misal, contoh 6 ini, dari misal-misal ini al-atiyah yang berikut ini, jumlatan mufidatan, kalimat yang berfaedah, ya, sentence yang sempurna, biwad'i kalimatin mulaimah, bi dengan cara, bi di sini dengan cara, wad' menaruh, meletakkan, kalimatin mulaimah, kata yang cocok, mulaimah itu cocok, yang pantas, fi al-makan al-khali, dalam atau di al-makan, tempat yang al-khali. Khali itu empty. Ya, empty place, empty place berarti tempat yang kosong ini. Di dari 6 ini kan ada tempat-tempat yang kosong. Satu kata kita isi. Yang pertama al-usfur titik-titik al-qafas. Al-usfur, what is the meaning of al-usfur? Burung. Birds, ya. Yeah. Bird. Burung, ya. Yeah. Terus ada juga al-qafas, artinya sangkar, kandang burung. Nah, sekarang kita tambahin al-usfuru apa-apa? Al-usfuru fil qafas. Berarti usfur di dalam qafas. Mungkin enggak kalau misal kita bilang al-usfuru 'alal qafas? Mungkin enggak? Mungkin. Siapa enggak apa-apa kan kalau misalnya ada di atas sangkar kemudian ada burung, ya diikat atau nggak ikat terserah dia, nggak apa-apa, di atas nggak apa-apa, di bawah tahta kegencet misalnya nggak masalah. Ya jadi antum tambah sendiri al-usfuru fauqal qafas, boleh ya. Qafas tadi artinya apa? Qafas itu sangkar. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua al-waladu titik-titik al-faqihah, ini teman-teman fikri handuk. Al-walad artinya anak. Satu ya. Faqihah, ah, itu pakai kaf itu, enggak nyambung antum. Ini pakai kaf. Buah. Fruit. Nah, al-waladu antum tambahin. Makan. Iya, ini English, Arabic. Al-waladu. Al-waladu. Akala. Ya. Ya boleh, akala boleh, yakulu boleh. Akala faqihatan. Al-wadu, al-waladu yakulu itu lebih tepat tapinya. Ya akala boleh. Al-waladu. Yakulu. Yakulu. Fakihata. Ahsan. Di sini siapa subjeknya? Pelakunya siapa? Al-walad. Objeknya berarti? Al-fakihah. Kalau misal kita bilang al-waladu fil fakihah misalnya, boleh nggak? Okay. Secara bahasa. Boleh. Ya boleh. Nggak masalah. Kalau dia maunya begitu, gimana? Tapi kalau fi ini harus baris bawah. Ya, oke. Okay. Al-waladu fil fakihati. Ahsan, masya Allah. Syekhul Islam. Oke, okay, sekarang kalau misal al-waladu yashtari al-fakihah. Boleh. Anak itu membeli buah. Boleh. Ketiga, as-sauru. As-sauru. Sahur. Bukan sahur. As-sauru. As-saur, sahur. Bekas. Sapi. Sapi jantan betina. Ya terserah dia mau nyapa. Ya. Malah kita punya bokoro. Ntar tuh nanya launnya apa, jenisnya apa. Waduh. Asaur ada. Kalau misalnya ada kosakata namanya sauro. Revolusi artinya sauro. Revolusi. Nah saur terus ada al ard. Artinya apa? Ard, bumi. Oke, okay, sekarang golam. Jawabnya apa? Di sini enggak ada harokatnya berarti itu salah. Asauru fil ard. Asauru fil ard boleh, asauru alil ard boleh, asauru yakulul ard boleh. Ya, enggak maksudnya di sini makan bumi. Memakan bumi maksudnya memakan tumbuhan-tumbuhan. Ya. Itu maksudnya majas. Itu masuk. Iya. Entar masuk ilmu mantik kan masuk. Enggak apa. Bukan mantik pun. Mantik. Keempat, al-waladul muhadzabu. Antum. Al-walad artinya apa? Al-walad. Ya artinya? Hah? Harus tahu masalah. Awalnya tadi anak-anak. Iya, anak. Ya, anak-anak kecil satu orang tadinya. Al-muhadzab artinya terdidik. Ya. Al-waladul muhadzabu, anak yang terdidik itu ngapain? Belajar. Ya, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Ya, al-muhadzab itu educated. Mu'allimah? No. Ya, mu'allimun boleh. Kamu dapat dari mana itu? Yang belajar tadi. Muta'allimah. Jangan pakai tak. Berarti muta'allim. Karena ini walad ini laki-laki, ya kan? Makanya kita bilang al-waladul muhadzabu muta'allimun. Al-waladu al-muhadzabu muta'allimun. Anak yang terdidik itu adalah pelajar. Kemudian antum lima. Al-hidha'un, al-hidha'u dayyiqu nazifun. Nazifun. Al-hidha' artinya? Lemari. Hah? Ya salah ya? No. Hidha' artinya? No. Sepatu. Sepatu. Dayyiq artinya sempit. Sepatu yang sempit itu, atau berjawab, nazifun. Sepatu yang sempit itu bersih. Boleh. Bersih apa? Nazif. Nazif. Pakai zot. Nazif. Nun, za, ya, dan fa. Antum harus sering-sering lihat. Enggak, no, kamu detail lagi. Antum harus, enggak boleh independen. Enggak, biar dia tulis. Biar tulis. Ya, biar dia tulis sendiri. Biar bisa. Jangan terbiasa ini. Harus harus sigap. Al-hidha'u dhayyiqu nadhifun. Harus. Ayo. Suseno, antum bisa. Al-hidha'u dhayyiqu nadhifun. Kemudian yang keenam. Al-qamaru. Al-sama. Al-qamaru? Al-sama gimana? Al-qamaru al-sama. Di atas langit. Itu Indonesia, itu di Indonesia itu. Al-qamaru fis sama. Fis sama. Qamar artinya apa, qamar? Pak qamar. Bulan. Fi di maksudnya as-sama ketinggian, yaitu di langit. Sama. Oke, sekarang kita tamrin kelima, kita punya beberapa kata. Yang pertama. Latihan yang pertamanya dalam tamrin kelima, du' kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin murakkabatin min kalimatain. Kita taruhlah kulla kalimatin, setiap kata-kata ya, dari kata-kata yang berikut. Al-ati artinya berikut. Fi jumlatin mufidah, dalam jumlah mufidah. Murakkabah, yang tersusun dari dua kata. Dua kata saja. Jadi antum cuma menambahkan satu kata aja. Ya, kita punya al-hadiqah, artinya apa? Hadiqah? Taman. Kemudian syajarah, pohon. Kemudian azhar, bunga. Nah, bedanya apa? Azhar, hadiqah dengan syajarah. Kalau azhar ini jamak, lebih dari satu, bunga-bunga ya. Tapi semuanya itu muannas, ingat. Hadiqah muannas, perempuan. Maksudnya perempuan di sini, female lah anggap. Kemudian syajarah juga muannas. Azhar juga muannas. Ya. Karena dia jamak taksir. Kemudian syams muannas bukan? Syams muannas bukan? Muannas. Oke, berarti sekarang 4 orang antum dari ghulam, antum hadi al-hadiqah, al-syajarah, al-azhar, al-syams. Antum sebutkan kata sifat untuk mereka semua. Al-hadiqah itu apa misalnya? Silakan, ghulam. Al-hadiqah itu jamilatun. Syams. Oke, kemudian antum Al-syajarah itu fil. No. Satu kata sifat. Enggak pakai fi. Syajaratu jamilatun. Selain jamilatun. Kok sama sih sama Ghulam Reza? Jamilatun. Selain jamilatun. Kosa kata lain. Nazifun. Nazifatun. Karena ada taknya. Syajaratu nazifatun. Kemudian syajaratu pokoknya bersih. Pokoknya bersih. Aneh sebenarnya contohnya. Al-azharu. Al-azharu. Kenapa bunganya? Al azharu saghiratun, bunga-bunganya cilik-cilik. Oke, okay, great. Kemudian asy-syamsu thali'atun. Asy-syamsu thali'atun itu mirip dengan contoh-contoh lain. Contoh lain. Curang. Sekarang terbenam. Oh ya, sian Badrun. Ah. Guru Badrun. Ghori, ha? Ghoribatun. Ghoribatun artinya tenggelam. Oke, okay, bagus. Nah, sekarang yang keduanya. Dha' kulla kalimatin minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin murakkabatin min aktsari min kalimatain. Nah, sekarang seperti yang tadi di atas, tapi yang ini lebih dari dua kata. Berarti antum ya, minimal dua kata lah antum tambahin. Misalnya antum ini kan alma, ada al-fatihah, ada ayal ab, ada yarkab, ya kan? Alma dan al-fatihah itu isim atau fi'il? Kata kerja atau bukan? Isim. Berarti kata benda. Yal'abu dan yarkabu kata benda atau kata kerja? Kata kerja. Ingat itu susun. Yal'abu artinya main, yarkabu artinya menyusun. Mengendarai. Mengendarai. Ya, mengendarai. Oke. Okay. Alma artinya banyu. Kemudian al-fatihah artinya buah. Buah. Berarti water, fruit, to play, ama to write. Oke, okay, misalnya lebih dari kita tambahkan dua kata atau lebih, ya. Berarti misalnya alma, misalnya contohnya antum antum kemudian memberikan contoh alma, alma'u fi batunil ardi ya yanbu'u wa yashrabu bihi kullu insanin. Boleh jadi ceramah. Innalhamdulillah. Alma, kita alma ya. Di mana dari saya tadi siapa tadi? Terakhir. Oh, golam. Ashrabul ma'a fil fasli. Al-hasan. Ashrabul ma'a fil fasli. Ashrabu artinya apa? Ashrabu? Saya minum alma, air di kelas. Kelas fasal. Ya, al-fatihah, buah. Contohnya dua kata atau lebih, tambahin. Tambahin dua kata atau lebih. Boleh. Yakulu. Yakulu. Yakulu. Siapa yang makan? Ana. Ya, ana akulu. Ana akulu. Ana akulu. Ha? Ana akulu al-fakihata. Al-fakihata. Ya. Ya, itu sebenarnya udah cukup sebenarnya. Tapi kalau antum mau nambahin terus enggak apa-apa. Ana akulu al-fakihata, ada lagi tambahan? Silakan. Akulu al-fakihata pisang. Iya. Aku kan. Alfa, oke, okay. Al-fakihata pisang al-mauza, boleh. Al-mauza itu mau. Mauz. Tikus. Enggak, al-mauz itu pisang. Oh. Mauz, mauz itu pisang dalam bahasa Arab. Mauz itu pisang, bukan tikus. Ana akulu al-fakihata al-mauza. Al-mauza ini sebagai badal. Saya memakan buah yang buah itu adalah pisang. Ya, fadhal. Yal'abu. At-tiflu yal'abu fil hadiqati. Ya, ahsan. Kemudian yarkabu yarkabu aliyun darajatan. Ahsan, ziar kabu aliyun darujatan. Baik, dan kita cukupkan untuk yang bab ini. Sekarang kita ke bab yang baru. Oke, okay, siap Suseno? Bareng sama ini, Ghulam Reza. Kita punya ajza al-jumlah. Ajza ul-jumlah. Ajza di sini berarti bagian-bagian partisi dari kalimat. Ya. Yang intinya nanti itu kita akan belajar tentang bahwa saya dalam kalimat itu tersusun 3 macam. Atau kita langsung ke kaidah dulu lah, lebih ini. Kaidah 15, halaman 15. Halaman 15. Harus dipahami baik-baik. Ikuti Anda baca ya. Al-kalimatu salah satu anwa'. Ayo. Al-kalimatu salah satu anwa'. Ismun wa fi'lun wa harf. Ismun wa fi'lun wa harf. Falism. Falism. kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawan. Kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawan. Aw nabat. Aw nabat. Aw jamad. Aw jamad. Aw ayyu shay'in akhar. Aw ayyu shay'in akhar. Wal fi'l. Wal fi'l. كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. Ada salah. Kita mulai dikit-dikit. كل لفظ ayo. كل لفظ يدل على حصول عمل في زمن خاص. في زمن خاص. والحرف كل لفظ لا يظهر معناه كاملا إلا مع غيره. Kita sekarang pahami makna ini semua. Pahami sampai benar. Intinya begini. Kata dalam bahasa Arab itu ada tiga macam. Dan tidak mungkin selain dari tiga macam, enggak bahkan. Yaitu isim, fi'il, sama harf. Ya. Isim di sini adalah setiap lafal yang menjadikan nama bagi pemilik yang dinamakan. Untuk insan, manusia atau hewan atau tumbuhan atau benda mati atau sesuatu yang ma'nawi. Seperti misalnya ta'allum, belajar. Ta'allum di sini isim. Bukan fi'il. Tapi ta'allam itu fi'il, beda harokat doang. Ta'allum itu isim atau fi'il? Isim. Tapi kalau misalnya ta'allam itu langsung jadi fi'il. Nah, itu makanya kita perlu ini nih, sharaf. Tanpa ini kita sama aja bohong kita. Hah? Nanti jadi harus pakai hafalan sharaf itu. Hafal, harus hafal. Nah, selain isim, kalau misalnya seolah-olah isim itu dalam English seperti noun dan semacamnya, ya, adjektif kemudian noun itu semua masuk ke isim, ya, jadi bukan noun aja tapi adjektif dan yang lain-lain, ya. Kemudian fi'il itu verb, kata kerja, udah jelas kan. Nah, sekarang harf itu semacam, kalau dalam bahasa Inggris itu semacam preposition, kata depan. Apa itu preposition? Preposition for. Nah, yang semacam itu tuh harf dalam bahasa Arab. Untuk, agar, dalam, ke, itu semua adalah harf. Ya, itu semua adalah harf. Oke? Jadi ingat di sini bedanya itu, Suseno terutama. Isim, fi'il, sama harf. Isim itu kata benda dan selainnya. Kata benda bukan adjektif, tapi ya diantara isim itu ada, bisa jadi kata benda, adjektif dan lain-lain. Kemudian fi'il, kata kerja, dan harf itu semacam preposition dan semacamnya. Baik, itu kita pahami itu. Makanya kita maknai sekarang al-kalimat itu salah satu anwa. Kata itu tiga anwa. Anwa artinya macam, kinds, three kinds. Anwa itu bentuk jamak dari naw'un, naw', macam, ya. Ada isim, wa fi'il, wa harf. Sekarang isim itu apa? Kullu lafzin. Kullu artinya setiap. Setiap apa? Setiap lafzin, lafal. Setiap lafal yusamma bihi. Yusamma itu fi'il mudhari majhul, artinya dinamakan. Bihi dinamakan dengannya. Hi di sini dhamir pronoun kembali ke lafz. Dinamakan dengan lafaz itu, yaitu setiap lafal yang dinamakan dengan lafal tersebut, apa? Insan. Au atau hewan. Insan gak usah diterjemahin, bro. Hewan atau nabat. Apa arti nabat? Tumbuhan. Atau jamad, artinya benda mati. Seperti misalnya ubin, lantai, tembok, misalnya mata gitu, misalnya. Kolam. Kulit, kolam, kepala, itu benda mati aslinya. Atau apapun syai'in akhor, ayu syai'in akhor, atau apapun hal yang lainnya. Syai' apa? Syai itu sesuatu. Berarti ai itu seperti pun, sesuatu apapun, whatever. Akhor itu yang lain. Oke, sekarang ba wal fi'il. Fi'il kata kerja. Kullu lafzin, setiap lafal yang yadullu artinya yang menunjukkan. Dalla yadullu menunjukkan, makanya kita punya dalil. Dalil itu berarti dalil yang menunjukkan. Disebut dalil karena dia menunjukkan. Setiap lafal yang menunjukkan ala, menunjukkan apa? Husul. Husul di sini terjadinya, terhasilkannya amalan fi zamanin khos, di zaman yang khusus. Ya, di zaman yang khusus. Setiap lafal berarti fi'il itu setiap lafal yang menunjukkan terjadinya amalan di zaman khusus. Zaman khusus. Di waktu yang khusus. Iya. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu kan ada tenses. Ya. Nah, itu kan fi'il semua, tenses itu kan intinya itu ke fi'il, perbuatannya itu kapan terjadinya dan itu berpengaruh pada bentuk verb-nya. Misalnya dia verb 1 atau verb 2 atau verb 3 dan juga penggunaan dari tambahan-tambahannya. Ya, seperti have, kemudian had dan lain-lainnya. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab juga ada. Tetapi lebih simpel kok bahasa Arab untuk urusan yang zaman ini. Enggak sedetail tenses-nya English. Lebih lengkap kok tenses English. Kalau misalnya ini kan cukup cuman fi'il madhi, fi'il al-mudhari', sama fi'il al-amr. Ya kan, kalau dalam bahasa Arab seperti itu, fi'il madhi menunjukkan masa lampau, kalau mudhari menunjukkan sekarang. Mudhari itu ibarat simple present tense-nya atau bisa juga present continuous tense-nya English. Nah, kalau misalnya fi'il al-amr itu menunjukkan masa yang akan datang. Karena perintah, ketika kita memerintahkan sesuatu itu pasti sesuatu tersebut belum dilakukan. Kapan dilakukannya? Di masa depan. Makanya fi'il amr mustaqbal, ya, masa depan. Begitu. Makanya disebut di sini setiap lafal yang menunjukkan terjadinya amalan di zaman yang tertentu. Maka ketika kita mengucapkan suatu lafal yang berupa kata kerja dalam bahasa Arab, itu pasti menunjukkan secara zat dia dalamnya terkandung makna waktu kapan terjadinya. Misalnya anak katakan tolaba itu fi'il apa? Fi'il madhi. Tolaba suseno al-ilma. Tolaba fi'il madhi. Berarti menunjukkan waktu yang sudah lampau terjadinya. Ya? Paham di sini? Paham ini? Itu murid siswa. Itu talib. Oh. Itu isim itu, talib. Ini fi'il, tolaba. Tolaba. Ah, misalnya dia tolaba. Di ini. Tolaba belajar. Qul huwallahu ahad. Qul di sini kata apa? Kata kerja. Kata. Dia bentuknya malin, mudhari atau amar? Amar, perintah. Apakah sudah dilakukan? Belum. Berarti mustaqbal. Nah, ini kita secara bahasa aja. Ini enggak, bukan secara usul fikih, bukan secara ini enggak, bukan. Tapi secara bahasa dia qul fi'il amar ya menunjukkan sesuatu yang di masa depan. Qul katakanlah, belum dikatakan, berarti nanti dikatakannya. Begitu. Huwallahu ahad. Nah. Sekarang misalnya yang lain. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Fi'il atau isim? Fi'il. Dia fi'il amr, fi'il mudhari atau fi'il madhi? Mudhari. Mudhari itu tadi kita ketahui menunjukkan sedang, sekarang. Tapi tadi Anda juga katakan mudhari itu ibarat present atau simple present tense. Ia menunjukkan faktanya juga atau sesuatu yang repetitif terulang. Nah, jadi yang di dalam alif lam dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minun, mensifati orang-orang muttaqin, mereka adalah orang-orang yang beriman. Itu menunjukkan apa? Fakta atau apa? Fakta. Fi'il mudhari bukan? Fi'il mudhari. Ya. Tapi menunjukkannya sekarang juga maksudnya. Secara zat fi'il mudhari itu menunjukkan makna sekarang sedang terjadi. Tapi bisa juga fi'il mudhari menunjukkan yang akan terjadi. Jadi kalau misalnya fi'il itu kan kita anggap fi'il amr kita buang lah. Tinggal sisa fi'il madhin dan mudhari. Nah, madhin itu udah jelas menunjukkan masa lampau. Asalnya begitu. Nah, mudhari itu kalau dalam bahasa Inggris ya kita ambil untuk mudhari ini present sama future untuk mudhari. Kadang sebelum fi'il mudhari itu ada tambahan sin. Ya. Sa misalnya sanurihim ayatina sa apa? Sayashtari misalnya dia berarti akan. Nah, sa di sini artinya will kalau dalam bahasa Inggris. Misalnya apa? Fi'il mudhari, sebutkan fi'il mudhari. Ya, sebutkan salah satu contoh sampel. Sampelannya aja. Kosakata dari antum. Akulu. Nah, berarti akulu kan artinya saya sedang makan. Tapi kalau antum tambahkan sa, saakulu. Menjadi I will eat. Saya akan makan. Sa sebelum akulu, saakulu itu artinya akan. Saya akan makan. Oke. Meskipun itu bentuknya fi'il madhi. Oh, enggak bisa kalau fi'il madhi tambah sa, enggak bisa. Sadu roba enggak ada itu. Itu bid'ah. Bid'ah sayyi'ah dolalah khurafat. Enggak ada itu. Ya. Tapi kadang juga fi'il madhi menunjukkan masa yang akan datang. Biasanya dengan tambahan idza. Misalnya idza zulzilatil ardu zilzala. Idza zulzilat zulzala ini fi'il madhi majhul. Fi'il madhi idza zulzila ya. Idza quri'al Qur'an, jika kamu akan dibacakan Al-Qur'an ya. Itu insyaallah kapan-kapan kita bahas ya. Karena yang penting kita tahu isim fi'il. Bedanya isim apa? Kalau isim itu lafal yang dinamakan dengannya lafal itu. Kemudian kalau fi'il itu lafal yang terkait dengan waktu secara zat dia itu mengandung unsur pemaknaan waktu di dalamnya. Jadi ketahuan. Kalau misalnya kita bilang I am studying, enggak ada di sini dikatakan this time atau today atau this minute, no. Tapi secara zat udah ketahuan, antum juga tahu I'm studying, oh berarti dia sedang sekarang. Nah di sini maksudnya fi'il. Al-harf. Nah al-harf tentu sedang yang kedua, fi'il juga selain keduanya juga semua juga itu. Al-harf. Kullu lafdhin, setiap lafal la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Setiap lafal la yadhharu, tidak zahir, tidak tampak maknanya. Maksud tidak tampak namanya bukan berarti dia tidak bisa kita maknai secara terpisah. Karena fi misalnya kita tahu maknanya ada di, tetapi dia tidak lengkap maknanya. Makanya disebut la yadhharu ma'nahu kamilan, tidak tampak maknanya secara sempurna kecuali ma'a ghairihi, bersama selainnya. Kenapa? Tapi kalau misalnya fi artinya apa? Fi di dalam. Mostly normalnya begitu. Ala di atas. Fi itu berarti seperti in atau inside. Kalau misalnya ala itu seperti over atau on. Ya, atau above. Di atas. Nah, tetapi kan kadang-kadang fi bisa juga artinya about. Tentang. Hah? Dan kadang enggak bisa diartikan ya, enggak ada artinya. Fi. Misalnya barakallahu fik. Apakah artinya semoga Allah memberkati di dalammu? Enggak diartikan itu. Nah, baik. Terus ala juga. Nah, baik. Ya, jadi kita tahu sisano dan ulam dan yang lainnya, isim, fi'il dan harf. Itu ingat terus pedoman itu. Isim, fi'il dan harf. Jadi semua rentetan kata-kata ini itu tidak mungkin yang bukan isim, bukan fi'il, bukan harf. Apalagi enggak mungkin. Harf yang dimaksud di sini bukan harf hijai maksudnya, bukan harf istilah nahwu sekarang pakainya. Kalau harf hijai ya tentu setiap satu ini huruf. Tapi bukan itu yang dimaksud. Tapi apa yang dimaksud di sini bukan huruf hijai melainkan huruf nahwi. Istilah nahwu. Yaitu apa? Preposition seperti yang kita ketahui. Semacam preposition ya, ingat wa fauqa, kemudian ala, fi, min, ila, yang semacam itu ya. Oke, okay? Harus difahami ya, jangan sampai salah. Tapi kita mulai dari halaman 13. Ajza'ul jumlah, tadi ketiga hal tadi itu dinamakan sebagai ajza'ul jumlah. Semacam kalau misalnya dalam bahasa Inggris pernah dengar yang namanya parts of speech, pernah dengar? Parts of speech itu seperti noun, adjective, kemudian preposition, kemudian dan semacamnya. Verb itu semua parts of speech. Nah itu ya, seperti ini. Ini parts of speech, yaitu bagian dari pembicaraan, bagian dari kalimat. Bahwasanya setiap kalimat itu pasti tersusun dari tiga atau salah satu dari tiga ini. Seperti Rokiba Ibrahim Al-Hison. Apa artinya Rokiba tadi? Yarkabu, Rokiba Yarkabu mengendarai. Right. Ibrahim, Ibrahim. Sekarang Al-Hison? Kuda. Kuda. Nah, coba Suseno, Rokiba itu dia fi'il isim atau harf, Suseno? Rokiba itu fi'il kata kerja. Dia fi'il madin. Ibrahim, Suseno itu apa? Ibrahim yang kata benda. Kata benda, ahsan, isim, sebutnya isim. Al-Hison? Al-Hison itu kata. Bukan Ihson. Al-Hison. Hison. Artinya kuda. Isim atau fi'il atau harf? Isim. Isim, ahsan. Taib, ini antum yuda'ibu Ismail al-qitt. Memainkan muda'abah seperti main-main ini. Semacam itu, main-main lah. Enggak, dia ini manusia yang memainkan. Karena sihi fa'ilnya siapa fa'ilnya? Ah, fa'ilnya siapa fa'ilnya? Ismail. Fa'ilnya? Fa'il, fa'il. Fa'ilnya? Yuda'ibu, maf'ulnya qit. Oke, okay, sekarang berarti yang antum sebutin yuda'ibu itu apa, Ismail itu? Yuda'ibu itu fi'il, fi'il mudhari'. Ismail itu isim. Ya. Isim. Ahsan. Silakan, Fikri. Yahsudul falahul qamha. Yahsudul falahul qamha. Oke. Yahsudu itu fi'il. Falah itu isim. Komha itu isim. Komha itu isim. Komha lebih tepatnya apa artinya komha? Komah. Apa yang dimaksud dengan komha? Gandum ya, ya benar gandum. Menunai apa? Manen, manen, semacam itu. Manen. Apa? Al-Qalam. Al-Fallah. Nama orang. Petani. Bukan. Iya, boleh nama orang namanya Fallah, enggak apa-apa. Al-Fallah itu petani. Al-Fallah. Kemarin di tafsir Al-Isra kan kita ini. Kafir. Al-Fallah. Hah? Ah. Kafirnya doang kan ini. Ya kafir doang. Oh, dia petani. Itu yang bilang, yang cerita tentang itu ya Ustaz Mahmud itu. Oh iya. Ustaz Mahmud sama teman saya Rusdan itu. Ustaz Mahmud takfiri jadi mengkafirkan bapak orang hanya karena dia petani. Masya Allah. Ya sudah, berarti memanen. Fallah dia pelaku. Al-Qamah berarti gandum. Baik. Ingat ini tuh. Keempat, tak kulus. Fadhal. Wulam. Asyatu. Asyatu. Kosa kata ini malah ada lagu lagu. Wulan. Wasyairon. Iya. Takulu. Takulu. Dia perempuan makan. Iya. Dia perempuan makan. Dia perempuan makan. Atau kamu makan. Menau. Lihat sebelahnya. Takulul. Full. Full. Asyatu. Asyatu. Syat artinya apa syat? Asyati. Asyatu. Apa arti syat? Wedus. Wedus. Kambing. Ah. Iya, wudus benar. Syat itu isim. Takul lagi apa tahu? Fi'il. Fi'il. Dia fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il mudhari sedang. Ah. Kemudian? Fulan. Ful itu sebagai isim atau fi'il? Sini apa full di sini full? Ada jari jari kan? Full penuh kan? Ya. Penuh. Penuh sih. bulan. Ini enggak lengkap. Amal awal kamu sih. Mana nih? Kalam mana? Full itu kedelai. Kacang. Macam kacang. Isim atau fail? Isim. Kalau kita punya fail mengacangi. Kacang. Mengacangi. Kacang. Oh, kacangin. Ya itu kan fail majhul mabni. Kacang. Pengacang. Nah, ini kok ada nilai kedelai hidup lagi kacang, ya? Kacang kok. Oh, dong, tinggal dilihat tuh. Antum jangan joget-joget ya. Kedelai. Kemudian syair. Syair. Artinya apa? Syair. Syair. Syair itu semacam ini jawawut atau jelai atau gandum. Semacam itu. Semacam gandum memang. Baik, kemudian yang kelima siapa sekarang? Nih. Susunu seo. Ah. Sami'atun nasiha. Ya. Sami. Pakai sin. Sami'atu. Sami'atu. Nasiha. Nasiha. Ya benar ya. Na an nas so so so. An nasiha. Ah, no no. So. An so. So. Belajar lagi an nasiha. An nasiha. Antum kaya Jawa antum ya. An-nasiha. Antum lepaslah kejawaan antum dulu. Mendengarkan nasihat ya. Sami'tu artinya aku telah mendengarkan. Oh. Nah, ini berarti sami'tu itu fi'il madhin atau mudhari atau? Mudhari. Telah berarti dori. Dori. Madhin. Madhi. Ingat terus itu. Ntar insyaallah kita belajar sih, tapi dari awal antum udah terbiasa aja dengarnya. Madin, an nasihat artinya nasihat. Ya. Nasihat, berarti dia maf'ul di sini. Baik. Kalau nasihat itu isim atau fa'il? Isim. Isim, ahsan. Ya, betul. Yastau nuru fil hujrati. Yastau itu fi'il, an nuru itu isim, fi itu harf, al hujrati itu isim. Ya. Yastau fi'il, fi'il mudhari atau madhi? Fi'il mudhari. Mudhari. Artinya apa yastau? Berkilau. Berkilau. Bersilau dan semacamnya. Cahaya itu. Cahaya itu bersilau di. Bersilau di hujrah. Hujrah. Di mana? Hujrah itu kamar-kamar. Kamar. Kamar. Makanya disebut surat Al-Hujurat. Surat kamar-kamar. Al-Hujurat, kemudian surat An-Nur, surat cahaya. Nah, jadi ingat tadi Suseno, yastau itu apa tadi kata dia? Yastau itu berkilau cahaya. Ah, maksudnya dia fi'il isim atau harf? Fi'il mudhari, ya. An-Nur? An-Nur isim. Isim fi? Fi'il hujurat. Fi. Fi itu preposition. Apa tadi? Arabiknya? Harf. Harf. Masa harf. Gaya banget ya. Allah susah lah, dari mana bisa. Harf. Harf. Nah gitu harf. Gaya lu jadi. Al-Hujrah sebagai? Al-Hujrah sebagai? Isim. Ahsan, oke. Kemudian Fikri. Tajri safinatu alal ma. Tajri itu fi'il. Safinah itu isim. Ala harf. Ma itu isim. Ahsan. Tajri artinya? Mengalir. Iya benar, tajri artinya mengalir, tapi ada enggak mungkin mengatakan di sini safinah kan kapal, kapal. Berjalan. Nah, di sini tajri artinya berjalan. Ya. Atau bisa dikatakan berlari. Berlayar. Ya berjalan lah, kalau misalnya safinah berjalan yang lebih cocok kita. Tapi dalam bahasa Arab ya bisa tajri safinah. Jadi kapal itu berjalan. Hah? Ala, apa arti ala? Di atas. Di atas. Tadi ala itu apa? Susunu ala isim fi'il atau harf? Harf. Harf, bagus. Al-ma isim. Air. Kelapan. Hal tuhibbu safar? Hal itu harf. Harf. Tuhibbu, kamu menyukai. Fi'il atau isim? Fi'il. Yeah. Safar, berpergian. Iya. Yeah. Apa? Fi'il atau isim? Fi'il. Safar. Isim. Ya, isim. Jadi lihat dari sisi terjemahannya. Oke, okay, Ahsan, bagus sekali, alhamdulillah. Itu apa hal? Apakah? Tadi yang kapal itu apa mas? Safina. Safina. Kapal laut ya? Iya. Ini kita mau baca ini gak penjelasannya? Atau langsung latihan? Boleh. Latihan atau penjelasan? Latihan aja. Latihan. Latihan aja. Penjelasannya udah tadi ya mas ya? Iya. Sama aja, cuman antum latihan baca aja di rumah. Ayo kita ke latihan sekarang, tamrin. Murun. Halaman 15. 15 years old. Tamrin 1. Iqra'il jumalal adiyata wabayyinil asma' allati tadullu ala ashkhas wallati tadullu ala hayawan wallati tadullu ala nabat wallati tadullu ala jamad. Faham? Iqra' artinya? Baca. Bacalah. Al-jumal artinya? Kalimat-kalimat. Jumlah, kata, kalimat-kalimat maksudnya. Jama' dari jumlah. Jumlah bahasa Indonesianya apa? Kalimat. Jumal kalimat-kalimat. Al-atiyah berikut ini. Wa bayyin, bayyin dan jelaskan. Al-asma nama-nama. Allati yang tadullu ala ashkhos. Tadullu artinya menunjukkan. Menunjukkan atas apa? Ashkhos jamak dari syakhsun. Artinya wong. Wong. Wong. Nah. Jadi ashkhos itu wong-wong. Orang-orang. Nah. Wallati tadullu ala hayawan. Dan yang tadullu atau apa? Dalil, ha? Menunjukkan. Ingat, tadullu itu isim atau fi'il? Fi'il. Kalau dalil fi'il atau isim? Isim. Isim. Yang menunjukkan atas ala di sini fi'il atau isim? Huruf. Harf. Bagus. Hayawan? Isim. Isim. Hewan, yaitu yang hidup. Wallati. Huruf. Wa itu di sini huruf atau isim atau fi'il? Harf. Allati isim. Isim atau fi'il atau harf? Isim. Yang di sini isim. Isim. Tadullu fi'il atau isim atau harf? Fi'il. Fi'il. Ala harf. Harf. Nabat isim. Isim. Tumbuhan. Wallati. Wa di sini wa apa? Ya, maksudnya huruf atau isim atau fi'il? Harf. Harf. Allati isim atau bukan? Isim. Ingat allazi, allati, allazina, allawati, allati itu fi'il isim semua. Tadullu fi'il ala harf jamad isim. Isim. Isim. Isim. Isim. Isim ya isim. Jamad itu apa? Ya jamad itu kata benda. Ya benda. Benda. Isim itu isim atau fi'il? Isim. Isim. Kalau fi'il itu isim atau fi'il? Fi'il. Fi'il isim atau fi'il atau harf? Fi'il. Fi'il itu isim. Fi'il itu isim. Kalau misalnya ini harf itu isim atau fi'il? Isim. Isim. Rasa no. Ya. Siap ya? Siapa terakhir nih? Jadi tadi ingat, bacalah kalimat-kalimat ini, terus jelaskan nama-nama yang menunjukkan ashkhos. Jadi lihat di sini yang kita cari itu isimnya. Emang di sini benar-benar di beberapa kata ada fi'il, ada juga harf. Tapi bukan itu kita permasalahin. Ya, itu lain kita ketahui, tapi bukan itu. Yang kita sekarang bertugas untuknya adalah kita menentukan manakah isim-isim ini yang ada di tiap contoh, dan tiap-tiap isim yang ada di contoh-contoh itu menunjukkan apa? Apakah menunjukkan ashkhos orang, atau menunjukkan hewan, atau menunjukkan tumbuhan, atau menunjukkan benda mati. Nah, ya oke. Sekarang kita mulai dari number one. Siapa yang terakhir? Terakhir dia. Berarti sekarang siapa? Syekhul Iman. Syekhul Iman. Dari Syekhul Iman. Dari Faridun. Faridun. Yajri. Faridun yajri. Fisharo. Fishari. Antum jangan mengada-ngada. Fishari. Fishari. Ya bagus. Fishari. Fishari. Ya. Apa arti farid? Apa arti ajri? Apa arti fi? Apa arti asyari? Farid nama orang. Uang. Ya benar. Berarti dia isim atau bukan? Dia isim. Menunjukkan apa di sini dia? Apakah menunjukkan ah nama orang, menunjukkan hewan, menunjukkan tumbuhan? Iya, uang. Ya, oke, okay, good. Ya jeri di sini apa dia? Isim atau fi'il? Ya jeri. Artinya apa ya? Apa ya jeri tadi artinya apa? Ya, mengalir. Berjalan. Farid mengalir. Farid berjalan. Fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il. Ada ya-nya terutama di akhirannya, ya. Kemudian fi asy-syari' fi di itu dia sebagai apa dia? Fi'il atau isim? Harf. Harf. Kemudian asy-syari'. Syari. Hah? Syari. Syari. Syari itu artinya jalan. Oh, street. Jalan. Yeah. Syari. Jalan. Jadi Farid berjalan di syari. Di jalanan. Ya. Syari di sini fi'il atau isim? Isim. Isim. Menunjukkan apa di sana? Insan. Insan. Insan. Nah, gimana? Farid berjalan di atas manusia. Bukan benda mati dong. Iya, san benda mati ya. Antum muktad ya. Dol antum dol mudil, sesat menyesatkan. Iya. Aliyun yarkabul himara. Aliyun isim yadullu ala insan. Ahsan. Yarkabu fi'lun. Al-himar, al-himar itu isim yadullu ala hayawan. Ahsan. Himar itu apa, Bro? Himar itu apa? Kedelai apa keledai? Kedai, bagus. Santum, ya kemudian. Kalbu apa mas? Ah, masa nggak tahu kalbu apa mas? Ah, kalbu, hah? Al kalbu masa nggak tahu? Kalau HP gede buat ngelempar. Ngomongnya polos banget. Itu mama apa misu-misu gitu? Ya, ya. Al kalbu ya namu. Fil bustani. Al kalbu itu hayawan. Ya isim menunjukkan hewan. Isim menunjukkan hewan. Ya namu itu fi'il. Itu harfun. Bustani itu isim menunjukkan benda. Benda mati, mati maksudnya sini. Oke. Okay. Bukan menunjukkan hewan bukan atau manusia bukan. Bustan kan ada orang namanya Bustan. Bustan, nama orang namanya Bustan. Ada teman namanya Bustan. Bustan itu ini Dimas. Menunjukkan apa? Tumbuhan. Enggak juga sih karena bustan itu kumpulan dari seluruh yang ada di sana. Dari tumbuhan, tanah dan seterusnya ya. Baiknya jemaat. Kalau misalnya ra'a itu bustanan yata'allam. Saya melihat bustan belajar. Nah, bustan di sini isim menunjukkan insan. Insan ya. Tapi ketika anda menamakan kucing sebagai bustan hayawan menunjukkan hayawan. Oke. Okay. Kalau misalnya anda menamakan sebuah kitab namanya Al-Bustan. Menunjukkan benda mati. Bagus. Tapi kalau misalnya anda menamakan pohon ini bustan. Bustan. Nabat. Benda. Banyak banget tumbuhan. Nabat tumbuhan. Oke. Okay. Banyak banget Ustaz. Gulam Reza jangan bercanda. Ayo, Gulam Reza. Orang ngajarin bercanda. Iya, namu tuh tidur Mas. Ya namu tidur, nama ya namu nauman, naum tidur. Kalbunya tidur. Ya namu. Kalbunya mati, kolbu. Ayo, sekarang yang keempat. Ayo, babar. Wala. Ya himbul waladul burtuqol. La, burtuqola. Burtuqola. Ya himbul anak itu suka al-burtukol. Al-burtukol artinya apa? Burtukol. Hah? Al-burtukol artinya apa? Burtukol itu protokol. Warung. Jalan burtukol, jalan protokol, benar. Mohon. Burtukol itu jeruk. Jeruk. Apa yuhibbu itu apa tadi yuhibbu fi'il atau isim atau harf? Yuhibbu fi'il. Ah, kemudian al-walad isim. Isim dia menunjukkan manusia, menunjukkan hewan manusia atau? Oke, okay. Kemudian burtuqol menunjukkan isim menunjukkan isim. Menunjukkan? Menunjukkan tumbuh-tumbuhan. Iya, ahsan, bagus. Ini jempolnya mirip. Panas. Udah jempol pamer bang. Like man. Gak ada sopan-sopan. Lima sekarang lima. Eh ya mak. Walad, walad itu isim menunjukkan manusia. Mas kos. Kalau bertukar isim menunjukkan abad. Oke, lima sekarang. Kita punya yahtarikul hatab ya. Yahtarikul hatab. Yahtarikul hatab. Yahtarikul kebakar, terbakar. Oh, terbakar. Yahtarikul. Yahtarik, yahtarik enggak pakai ul. Yahtarik, yahtarik itu terbakar. Sekarang al hatab itu kayu bakar. Kayu bakar. Oke. Okay. Di surat ini. Di surat Al-Lahab. Berarti terbakal itu kan fi'il. Iya. Al-hatab itu berarti isim. Menunjukkan? Iya, menunjukkan jamad. Jamad. Masyaallah, alhamdulillah progresnya lumayan bagus. Bagus. Antum besok udah bisa menerjemahkan maju fatwa. Apa itu? Nah, ayo fadl, ayo. Ya tasallaqu bil manu al-jabala al-jabala. Ya tasallaqu tu fi'il al-gilman isim yadullu al-insan al-jabala yadullu al-jamad. Al-gilman itu jamak dari gulam. Ya, gulam. Gulam itu anak-anak banyak. Ya, tasalluq itu apa? Manja atau naik? Naik, mendaki. Mendaki semacam itu bisa. Al-Gilman. Al-Gilman anak-anak jamak dari. Oh, oh ini ada lagi berarti, Pak. Anak-anak laki-laki ya, Mas? Iya, ulam. Jabrani baru bukit. Al-Jabal bukan bukit. Al-Jabal itu lebih dekat ke gunung. Tapi ya kalau misalnya di kita mungkin kadang bisa jadi bukit. Ya, terus nomor 7 sekarang. Iftarosa al-dhi'bu. Iftarosa dhi'bu kapshan. Iftarosa fi'il. Iftarosa sin. Iftarosa. Iftarosa itu fi'il. No, bukan itu sin, itu pakai sin. Ya, al-dhi'bu itu sin. Menunjukkan apa dulu? Zib yang ingin domba siapa? Oh, jadi pengembala. Bukan pengembala, bukan. Ini iftarosa nih artinya menerkam, masa? Menerkam domba. Serigala ya, ya serigala. Iya ada hadisnya tentang jamaah itu. Iya terus caption. Caption itu domba. Domba itu berarti manusia. Isim menunjukkan hewan. Oke, okay, ahsan. 8, ayo. Al-alabu. As-alabu. Ini tulisannya enggak jelas. Sa, sa itu sa. As-alabu yakulu ad-dajjal. As-alabu. Ini tahu sa'alab di sini sebagai labu-labu. Hantu bilang sendiri labu. Sa'alabu itu rubah, semacam rubah. Apa ini apa kalau Inggrisnya apa? Fox bukan itu. Fox ya. Pakai F. Fox. Firefox. Ah, oh iya benar. Rubah api. Ya ulung makan ad-dajjaj. Ayam. Ayam. Dajjaj menunjukkan manusia atau menunjukkan Suseno? Ad-dajjaj. Hewan. Ahsan, kemudian Zeno. Al-Busta. Bus. Al-Busta. Al-Bustani. Yajma'ul Al-Azhar. Iya, Al-Azhar. Al-Azhar. Al-Bustani. Al-Bustani itu kan kebun ya, Mas? Tapi ini ada ya di sini, dia menjadi tukang kebun. Makanya petani dari kata ini, bustani dari kata. Albus. Oh iya, nya di sini setelah nun ya. Iya, ada ya. Albustani berarti orang yang tersifati dengan kebun, maksudnya tukang kebun. Tukang kebun. Maksudnya petani. Bustani petani. Kebun. Iya, mau. Ya, bustani tadi menunjukkan apa? Isim bukan? Dia isim. Isim menunjukkan insan. Manusia. Insan, ya. Terus tukang kebun, iya mau itu apa mas? Jamak menjamak apa? Mengumpulkan. Mengumpulkan. Oh, mengumpulkan. Mengumpulkan bunga. Bunga-bunga. Azhar bunga-bungaan. Iya benar bunga-bungaan. Berarti bunga. Azhar ini bunga untuk tumbuhan. Iya masih. Iya ahsan bagus. Kemudian fadal. Yasbahul auladu fil bahri. Yasbahu itu fi'il. Al aulad isim yadullu ala al insan. Fi al harf al bahri. Isim dulu alif jamad. Iya bagus. Kemudian 11. Al hadidu yazubu finnar. Al hadid itu isim menunjukkan benda mati. Yazubu itu fi'il. Fi itu harf. Nar itu isim benda. Iya. Oke, okay, yang sekarang tampilin kedua langsung. Iqra'il jumal al-atiyah wa mayyizil asma wal af'al wal huruf. Nah itu kita baca kalimat-kalimat berikut ini, kemudian kita bedakan mana yang isim, mana yang harf, mana yang fi'il. Gampang ini, malah lebih gampang. Nomor 1, silakan. Yaftahu Muhammad al-bab. Ya. Yaftahu apa? Yaftahu itu apa? Muhammad fi'il. Ya. Muhammad isim, al-bab isim. Ya, 2, kemudian. Yashtari tajiru. At-tajiru. At-tajiru. Yashtari at-tajiru qutana. Al-qutna. Al-qutna. Iya. Nah. Yastari itu mas, yastari berarti orang ya. Membeli. Ada orang yang. Yastari itu membeli. Yastari membeli. Apa? Isim. Tajiru. Ya itu isim atau fi'il? Membeli berarti fi'il. Boleh. Kita izinkan. Azza at-tajiru. At-tajiru. At-tajiru. Orang tajir. Orang. Masa? Ya. Lagi lagi. Pedagang. Oh, at-tajiru. At-tajiru. At-tajiru berarti ini isim. Pedagang. Pedagang isim. Iya, al. At-tajiru. Terus al-qutna. Al-qutna itu kapas. Al-qutna. Oh, kapas. Berarti pedagang membeli kapas. Iya. Oke, okay. Isim berarti atau fi'il? Kapas itu benda mati. Iya. Masyaallah. Iya. Kemudian ketiga. Ya yazra'ul fallahul qasab. Yazra'u itu fi'il, fallahu isim, al-qasab isim. Qasab itu tebu. Tebu. Tempat. Yaqra'u Sa'idul kitaba. Yaqra'u Sa'idun al-kitaba. Yaqra'u. Oh ya. Yaqra'u Sa'idun kitaba. Yaqra'u itu fi'il, Sa'idun itu isim, kitaba isim. Ya, sans. Oke, sekarang kita ke tamrin ketiga. Ini insya Allah antum bisa di rumah, sisanya gampang lah. Insya Allah antum ini di rumah dengan kamus. Iti. Isi lah. Lawan kata ini. Ya, enggak. Antum protes mulu sih, tahu aja. Tapi benar, emang salah emang. Iti datangkan. Bikom si jumalin lima kalimat mabduatin dimulai dengan asma'in tadullu ala ashkos, dengan nama-nama yang menunjukkan persona manusia. Ana beri contoh misalnya gulam mawjud. Salah. Gulam mawjud. Atau at-tajiru rabihun. Pedagang itu bukan rabih itu malah untung. Untung misalnya. Atau misalnya suseo mahasiswaun. Seseo atau libur misalnya. Bisa. Enggak mau. Ya. Jadi 5 kalimat atau 4 kalimat lah, satu. Yang kata pertamanya itu adalah isim. Nah, isimnya itu menunjukkan persona manusia. Dimulai dari saun. Saun gulam. Seo. Ya, antum mikirlah, mikir sih yang lebih gue. Ya nyetri bukan mikir lah. Antum tadi instruksinya paham enggak? Enggak. Allahu akbar la ilaha illallah wa lahu. Antum bikin kalimat. Kata pertamanya itu isim yang menunjukkan orang. Tadi contohnya udah kasih tahu, ayo. Muhandisun tashabu muhandisun al-muhandisu yashabu ilal masjid. Ah, sans. Oke. Okay. Muhandis itu pergi ke masjid, ayo. Sekarang antum. Isim. Pertama isim dulu ya. Isim dulu yang menunjukkan individu manusia. Mana nomor 2 nih? Enggak usah nomor antum, antum pikirin contoh. Contoh. Pikirin dengan contohnya. Pikirin. Apa ya? Nama orang atau nama pekerjaan atau orang posisinya atau apa. Ayo. Bahasa Indonesia dulu, bahasa Indonesia. Coba bahasa Indonesia dulu, bisa enggak? Kalau enggak bisa ya udah ada masalah. Bahasa Inggris dulu. Tukul. Bukan, Mas. Bener. Tukang sapu. Menyapu daun. Tukang sapu. Kesian banget daun satu disapu. Dedaunan. Dedaunan. Iya. Apa bahasa Arabnya? Antum yang buat tentunya. Bertanggung jawab. Susah banget. Lagian macam-macam ayo. Kan tinggal gampang. Tadi ada tuan kepala. Ada tadi apa ini aja nih? Petani apa itu? Petani itu falah. Al-falah. Petani menanam padi. Sana, cari. Ayo loh. Terus. Macam-macam. Kan modalnya banyak ini di atas kan banyak modalnya. Antum iniin aja modalnya misal. Ini anak. Oh, ini aja nih. Macam jangan kita keledai. Terus. Alfalah. Alfalah. Manen apa ya, Mas? Yahsudu. Alfalah yahsudu al-qamha. Oke, boleh. Enggak ada kan ini persis dengan itu? Ada. Yahsudul falahul qamha. Waduh. Kurang licin sekali. Dari padi tadi, Mas. Dari padi dia adanya gandum, ada ingat ya ada. Ini nomor 3 halaman 13 persis kayak gitu. Wah. Antum polos tapi licik ternyata. Allah. Ayo. Al-kalbu yakul samaka. Oke, boleh. Bahaya juga dibalik asamak yakul kalbu. Ayo. Fikri. Ismail yaktifu tamron min nasin. Tamron. Oke, benar. Ya. Ahsan. Sahih. Baik, sekarang mulai dari antum kalimat dim tantahi dia. Yang kedua itu tantahi berarti berakhir dengan isim yang menunjukkan hewan di akhirnya, di akhir kata, di akhir kalimat. Misalnya kalau Indonesianya Ghulam Reza secara hidup-hidup memakan burung. Nah, burung ini kan paling akhirnya. Baik, ayo. Nah, atau bikin. Atau libu takulu ya dajaj. Ya, boleh. Nah, yakulu. Yakulu dajaj atau libu yakulu dajaj. Oke, boleh, bagus. Dajaj. Apa sih Dajjal? Ayam. Ah, anda tahan tuh. Ayo Dajjal. Tadi udah. Coba. akhirannya kata isim yang menunjukkan hewan, akhiran kalimat. Ayo. Naga. Hasan. Iya. Iya pun lu. Naga. Kita. Kita. Kucing dia. Wah ini. Anak pecat atau begitu. Iya. Sama aku. Makan ya, makan semua. Lapar semua ya. Tadi kan al salbu ya selesai makan. Selainnya aku lah. Feelnya Muhammad ya syrabul ma. Aku makan hewan akhirnya hewan. Ya syrabu al-ghanam. Minum kambing. Iya. Hewan. Oi. Bisa. Muhammad yadribu kalba. Ya udah diambil kan. Okay. Ya dari mukul. Oh, ya dari mukul. Qatala aniyun as-sama. Okay, boleh. Bagus. Sekarang jumlah atau kalimat yang dimulai dengan isim kata hewan. Isim hewan. Al-Qibtu Yashrobu Al-Halib. Oke, boleh. Kucing itu meminum susu sapi. Ayo. Anak kan hewan ini. Dia ada hewan. Gajah. Ad-dajaj. Oh kan bener ad-dajaj. Koreksi mas, mas nyontek mas. Ya kulu al-fallah. Bukan. Al-qamha. Apa artinya? Gandum-qamha. Makan gandum. Makan gandum. Ad-dajaj ya kulu al-qamha. Iya, ad-dajaj makan gandum. Ayam makan gandum. Gak apa-apa lah, daripada gandumnya makan ayam. Ya kulu al-dajaj. Al-qalbu lagi. Jangan anjing terus sih. Kalbu. Yang selain al kalbu itu ini. Adzibu. Ya kalau. Bisa selain makan mulu dari tadi. Selain makan. Selain minum. Ya, ngapain? Menjahit atau apa? Hewan. Ya tasarak misalnya. Ya jeri. Ya jeri. Ada al. Al lagi bagus. Ya lu. Al kitu. Yal'abu gitu. Kurata salah. Fil hakimah di dalam tas. Ahsan, bagus. Oke, kemudian ini nabat, enggak usah ini nabat. Kita terusin ke atau enggak kita terusin? Oke, kita ini 17 kita ini aja dulu. Jadi kita stop sampai sini dulu. Sepertinya udah puas. Nah, ruwati ini. Yang penting kita tahu kata terbagi menjadi tiga isim, fi'il dan harf. Isim itu kadang ada yang menunjukkan insan sifat, atau hewan. Ya, sifat juga bisa benar. Kemudian benda mati, tumbuhan dan lain-lain. Kalau fi'il itu karakteristiknya dia menunjukkan apa? Waktu secara zat di dalam kalimatnya terkandung. Kemudian kalau harf itu itu makna secara zahir itu enggak bakal ada, enggak dipahami kecuali dengan yang selainnya. Oke, ahsantum.